Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargailah anak kita. Menghargai anak itu tidak mesti kok kemudian anak balik jadi orang tua, bukan. Menghargai anak itu adalah dengan ketika dia bicara, kita nopo, kita dengarkan. Ketika dia memberi usul, seburuk apapun usulan itu, kita dengarkan, kita hargai, kita apresiasi. Nah, proses pendidikan ini akan sangat dimudahkan oleh Allah ketika orang tua bisa memposisikan diri sebagai teman buat anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya orang tua posisinya menjadi teman buat anak-anaknya? Ini sudah kita bahas 3 poin pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan poin berikutnya, 4, 5, 6, dan 7. Hari ini kita akan langsung bahas 4 poin sekaligus insyaallah. Apa poin yang keempat? Poin yang keempat adalah libatkan diri dalam kegiatan anak. Siapa yang melibatkan diri? Orang tua. Anak itu kan punya aktivitas. Anak itu punya apa? Aktivitas. Aktivitasnya anak apa? Apa? Main. Apalagi? Belajar. Ya. Dan macam-macam. Anak itu sampai kadang-kadang kita merasa kayak orang anak, keselek. Ya. Kita yang orang tua sudah merasa capek banget. Anak masih dulon. Jadi dia itu banyak aktivitasnya. Nah, dia berarti punya kegiatan. Bagaimana supaya kita bisa jadi teman anak kita? Aktifkan kita, libatkan kita dalam kegiatan anak. Loh, napa iku ya kapan masake? Kapan pahale? Ya tidak harus 24 jam. Ya. Ketika ada waktu-waktu kosong, kita libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Kenapa kok kita perlu melibatkan diri dalam kegiatan anak? Urgensinya itu apa? Pentingnya itu apa? Kok kita perlu ikut-ikutan dalam kegiatan anak? Pentingnya kita jadi bisa memahami apa yang disukai oleh anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Wah, gampang Ustaz, tinggal tanya aja sama anak kita. Kok seneng apa? Orang seneng apa? Belum tentu. Gak segampang itu. Ya. Kita kan sering menemukan orang tua yang mengatakan, Ustaz, saya itu kalau ajak ngobrol anak saya tanya, meneng baik. Ada orang tua seperti itu? Ada. Ada jenis-jenis anak yang kalau ditanya, apalagi bertanyanya itu kayak polisi, ya, sedang melakukan investigasi dan interogasi. Anak kan merasa tersudutkan. Jadi ketika kita ingin tahu apa yang disukai oleh anak, apa yang tidak disukai oleh anak, tanpa kita harus menginterogasi anak-anak kita, caranya adalah libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Ketika kita ikut main bersama anak-anak kita, ketika kita menemani anak kita belajar dengan telaten, dengan sabar, maka kita akan paham seperti apa sih karakter anak kita. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian kita juga jadi paham apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Jangan dipikir kita punya anak 3, itu semuanya karakternya sama. Bisa jadi anak yang pertama beda dengan anak yang kedua beda dengan anak yang ketiga. Jangankan anak yang jaraknya 3 tahun misalnya, anak pertama umur 10 tahun, jarak 3 tahun, anak kedua umur pinten? 7 tahun. Jarak 3 tahun lagi, anak yang ketiga umur 4 tahun misalnya. Jangan dipikir, jangankan anak yang beda umurnya 3 tahun, yang kembar saja, yang beda lahirnya antara dua anak ini cuma beda menit, jangan dipikir kembar ini akan sama karakternya. Walaupun mungkin bentuk nopone, fisiknya mungkin mirip. Irunge, matane, rambute, duwure, kulite, itu sama, belum tentu sifatnya bakalan sama. Maka cara kita mendidik untuk anak yang pertama belum tentu cocok cara itu untuk diterapkan guna mendidik anak yang keberapa? Yang kedua, belum tentu. Padahal ramane karo biyunge pada ya. Bapaknya sama, ibunya sama, tapi masya Allah sing nomor siji cerewet banget, sing nomor loro meneng banget. Padahal ramane karo biyunge apa? Cerewet dua-duanya atau meneng dua-duanya? Mungkin bapaknya menengan di pendiam, ibunya banyak ngomong, anak yang pertama ikut ibunya, anak yang kedua ikut bapaknya. Tapi Ustaz, kalau misalnya bapak ibunya sama-sama cerewet, kok anaknya ada yang pendiam? Ini nyontoh siapa Ustaz? Mungkin saja nyontoh baik. Ya. Atau mungkin bukan baik tapi nyontoh buyute, kan sangat mungkin. Nah, perbedaan karakter antara anak ini tidak bisa difahami oleh orang tua seandainya orang tua ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya nopo saat melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya anak dir-diran, bapaknya melu dir-diran. Ustaz, ya isin Ustaz loh. Apa yang enggak ini di lapangan dolan ini pokok enggak. Kan mainannya di rumah. Ya. Terus apa aib? Apa aib seandainya kelihatan sama orang lain bapak ibu bermain dengan anaknya? Apa aib? Aib nama badan? Boten. Di mana aibnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Beliau itu biasa bermain dengan anak-anak. Ya. Pernah Nabi SAW mainan air. Ya, sama anak semprot-semprotan air. Iya, pakai mulut. Serot sama anak. Pernah Nabi SAW ada anak kecil dialang-alangi. Sama Nabi lari ke sana dialangi, lari ke sini dialangi. Dan itu di hadapan para sahabatnya. Berarti kan orang para sahabatnya ngelihat. Dan itu tidak merendahkan kehormatan dan harga diri siapa? Rasul SAW. Apa terus kalau ketahuan main sama anak, kewibawaannya jadi berkurang atau jatuh, tercecer di mana-mana? Kan enggak. Ya. Ini contoh. Ya. Contoh yang lain misalnya pit-pitan, ya, naik sepedaan, diajak sama anak. Ayo pit-pitan, naik apa? Sepedaan. Kalau memang kita ada waktu, ajak anak kita main bola sama anak kita. Jadi ketika kita bergaul dengan anak kita, ketika kita ikut aktivitas anak kita, maka anak akan merasa dihargai. Anak akan merasa dihargai. Anak akan bangga. Sering kalau panjenengan tidak percaya, coba libatkan diri dalam permainan anak. Apalagi seandainya anak itu sampai minta, ayolah bi, ayolah mi, ikut main. Kalau sampai seperti itu, jenengan kok mau ikut? Masya Allah, senang banget anak itu. Misalnya nih sebelum tidur pengen mainan, bukan mainan bal-balan, arturu ya udah cocok ya. Mainan apalah misalnya ya, ular tangga atau apa gitu ya. Ada ular tangga yang bagus sekarang ya, bukan hal-hal yang isinya jelek-jelek ya. Atau kalau zaman dulu dakon ya, masih ingat nggak dakon ya, nabung, latihan nabung itu, itu kan mainan yang apa namanya, mainan yang tidak menyita energi banyak. Atau kalau anak sekarang, kemarin saya diajari sama anak saya mainan gunting sama apa, batu kertas. Aku nembe ngerti gue, gunting batu kertas. Itu seneng banget anak itu. Ya. Nah, ketika dia seneng kayak gitu, tidurnya malamnya nyenyak. Bangunnya besoknya bangun dalam keadaan gembira. Berbeda ketika malamnya dia tidurnya membawa duka, ya. Maka bangunnya itu wangir banget. Ya. Saya pernah sampaikan di sini, di antara bentuk aktivitas dengan anak adalah cerita. Jadi orang tua cerita kepada siapa? Anak-anaknya, terutama menjelang tidur. Itu ketika dipraktekkan, Masya Allah, anak itu tidur dalam keadaan senang. Ketika dia tidur dalam keadaan senang, tidurnya nyenyak. Ketika tidurnya nyenyak, besoknya dibangunkan pagi, gampang. Suasananya mood, ya, bombong. Beda ketika dia tidurnya dalam keadaan marah, sedih, ya. Tidurnya jadi enggak nyenyak, bangunnya jadi sulit. Ya. Ini adalah faktor yang keempat. Apa faktor yang keempat? Libatkan diri dalam kegiatan anak. Faktor yang kelima, berikan penghargaan dan hukuman. Napa? Penghargaan dan hukuman. Kenapa kok perlu ada penghargaan dan hukuman? Karena anak kita kan manusia biasa, kadang melakukan kesalahan dan kadang melakukan hal-hal yang baik. Contoh, melakukan kesalahan, disuruh belajar, terus gak mau belajar. Ya. Anak jenengan pernah kayak gitu? Anak jenengan pernah kayak gitu? Pernah apa sering? Sering. Ya. Kon sinau angel banget. Kon dolanan sergup banget. Ya. Itu berarti anak sedang melakukan sebuah kekurangan yang tidak baik. Tapi di suatu saat, Masya Allah, anak ini nurut, bagus. Belum disuruh mandi, sudah mandi. Belum disuruh ke masjid, sudah berangkat ke masjid. Belum disuruh belajar, sudah belajar. Nah, anak ini kan dong-dongan. Kadang Masya Allah, kadang na'udzubillah. Ya. Kadang Masya Allah, kadang inna lillah. Ya. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, maka orang tua itu perlu memberikan penghargaan saat anak baik dan perlu memberikan hukuman ketika anak tidak baik. Ya. Ada penghargaan, ada apa? Hukuman. Dan ketika kita bicara tentang penghargaan, itu tidak kok identik dengan bikin sertifikat penghargaan. Bukan seperti itu. Ya. Penghargaan ini bisa berupa apresiasi dengan kata-kata. Pujian buat anak. Ya. Kemudian ungkapan kasih sayang dengan pelukan. Ya. dengan kita elus kepalanya penuh kasih sayang. Atau suatu saat kalau memang ada duit, ya, kita belikan sesuatu yang disukai oleh anak kita. Ini penghargaan. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang baik, keberhasilan, keberhasilan itu tidak selalu ranking satu gitu loh. Keberhasilan itu tadi saya kasih contoh, belum disuruh mandi sudah nopo? Mandi. Belum disuruh berangkat ke masjid sudah berangkat ke masjid. Enggak disuruh tidur siang sudah tidur siang. Enggak disuruh ngaji sudah ngaji. Ini adalah keberhasilan. Ketika anak melakukan keberhasilan, maka kita perlu untuk menghargai keberhasilan dia. Apa efeknya kalau kita hargai? Maka anak akan lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Gak usah anak kecil lah, kita saja, kita nih, kalau habis melakukan kebaikan, kemudian ada orang mengatakan, Masya Allah, matur nuwun nggih, ya, saya sangat terbantu. Itu kan kita semangat. Contoh ya, saya kasih contoh. Jenengan ngirimi tetangga makanan. Kemudian tetangga itu matur nuwun, Masya Allah, enak banget masakannya. Jan pol, habis langsung anak-anak pada rebutan. Seneng apa mboten panjenengan? Seneng. Tapi coba sebaliknya. Ketika kita ngirim tetangga kita, kur meneng tok. Tetangga kita apa menerima terus meneng. Ya. Bergue terus dibalik akene urung dikumbah. Wadahe, rantange. Habis itu kemudian ngomong nyelekit. Masakan kayak gini, enak kirim. Keberian jenengan bu, besok ngirim lagi? Sorry yo. Males kita. Padahal kita ini sudah tua. Kita ini sudah tua. Kita yang sudah tua saja, ketika diapresiasi dan dihargai, seneng nama badan? Seneng. Apalagi anak kecil. Yeah. Kita kan orang tua sudah diajari oleh ustaz, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ketika kita ngasih orang lain itu, hendaklah kita tidak menunggu-nunggu jazaan balasan, wala syukura ucapan terima kasih. Kita ini sebenarnya sudah dilatih seperti itu. Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an kan berfirman kayak tadi itu, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Harusnya orang tua sudah paham itu. Nah, anak ketika akan dijelaskan kayak gitu kan butuh waktu supaya dia bisa mencerna. Kalau orang tua yang sudah dididik supaya tidak menunggu balasan dan ucapan terima kasih saja, senang ketika diapresiasi, apalagi anak-anak kita. Ini ketika anak berprestasi. Terus bagaimana ketika anak melakukan kesalahan? Ketika anak melakukan kesalahan, harus ditegur. Tapi menegurnya dengan cara yang bijaksana. Ya. Saya pernah nyampaikan ceramah pendek judulnya Tangan piknik apa ya? Kalau gak salah, tangan piknik kalau gak salah. Iya. Atau piknik tangan ya. Kayaknya tangan piknik lah. Itu ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Yaitu ketika Nabi SAW sedang makan bareng sama Umar bin Abi Salamah, tahu-tahu tangannya piknik kemana-mana. Apa maksudnya? Hah? Seleketan. Seleketan gue bahasa Indonesia ini apa ya? Emang bahasa Jawa keren. Angel ngulet padanane ya. Jadi tangannya itu piknik kemana-mana. Ya ketika lagi makan bareng, ya nggak cuma sekedar ngambil makanan yang terdekat, tapi makanan yang punya temennya juga diikuti diambil. Nabi sasaran tegur, tapi negurnya kan bijaksana, elegan negurnya. Ya gulam niku nggih. Le, ya. Kalau nopo laki-laki, kalau perempuan Duk, ya, bahasa Indonesia ya nak. Ya gulam, nak. Sambillah. Kalau mau makan baca apa? Bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yadika, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Nabi SAW melihat ada kesalahan, ditegur sama Nabi SAW. Cuman menegurnya dengan cara yang baik. Sekarang ada dua kubu ekstrim. Ya, ada dua kubu ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini pokoknya anak melakukan apa saja enggak boleh ditegur. Biarkan saja. Ini ekstrim apa? Kiri apa kanan? Kiri. Ekstrim kanan, pokoknya bocah salah sekecil apapun gebuki. Ini ekstrim apa? Ekstrim kanan. Menegur tapi bukan dengan cara yang bijaksana. Ambillah jalan pertengahan. Ditegur tapi dengan cara yang bijaksana. Ya. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, dia ditegur, dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ingat, ketika negur anak itu bukan dengan cara-cara yang membuat anak menjadi tertekan. Ya. Ada sebagian orang tua cuma kesalahan dikit bentak, kesalahan dikit jewer, kesalahan dikit pukul. Berarti enggak boleh pakai pukulan, Ustaz. Boleh, tapi pukulan yang pakai nopo? Aturan. Ini pernah kita sampaikan kan? Berapa pertemuan itu kita membahas tentang memukul. Memukul pun ada aturannya. Berapa seri? 3 seri atau berapa seri itu? Silakan nanti jenengan cari lagi. Tapi kan mukul itu kan alternatif terakhir. Setelah yang lain-lainnya gak bisa, yang lembut-lembut gak bisa, baru mukul. Yeah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kalau memang mau dijatuhi hukuman, maka silahkan jatuhi hukuman, tapi dorongannya bukan emosi. Tapi dorongannya adalah kasih sayang. Kita pengen anak kita ini baik. Emang bedanya apa Ustadz? Kalau dorongannya emosi sama kasih sayang. Bedanya kalau kita menegur anak kita, menghukum anak kita dorongannya adalah kemarahan. Biasanya hukumannya itu melebihi kadar. Ya. Cuma gara-gara numpahkan apa? Gelas yang isinya kopinya bapaknya. Kopi nambah digawe enak-enak malah wis diwutahakan. Kebuki, subhanallah. Wong cuma ngutahakan apa? Kopi. Bisa enggak bikin kopi lagi? Mung-mungan Ustaz. Bisa, subhanallah. Kopi harganya berapa sih? Kopi saset berapa? Bira? 500? Berapa? 1000? 1000 enggak? Ini perorang ngopi apa mau esok? Oh puasa. 1000 lah. 1000 subhanallah, 1000. Coba ketika anak kita gebuki nganti biru-biru, biaya dokter pira? Mendingan kita beli kopi baru lagi. Itu ketika kita kasih hukuman dasarnya emosi. Kalau kita kasih hukuman dasarnya emosi akan berlebihan hukumannya, tidak proporsional. Dan efeknya anak akan dendam, na'udzubillah min dzalik. Maka tidak sedikit anak yang ketika kecilnya sering dipukuli, nanti begitu besarnya, oh, ini sih gantian. Ya. Bapaknya yang dulu perkasa, tambah nopo? Tambah lemah. Anaknya yang dulu lemah, tambah perkasa. Kesempatan untuk balas dendam, na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah poin yang keberapa? Yang kelima. Poin yang keenam, cara kita memberikan, cara kita menjadi sahabat buat anak adalah dengan memberikan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada anak. Apa maksudnya memberi kepercayaan kepada anak? Maksudnya berikan kesempatan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, lakukan sendiri. Berikan dia kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, dia lakukan sendiri. Mulai dari anak kecil. Ya, contoh, anak ketika sudah mulai bisa megang, ketika dia diajak makan, dia akan megang apa? Sendoknya sendiri, betul? Walaupun mungkin megangnya masih kebalik. Ya. Kudune sing dicekel gagange malah itunya yang dipegang. Akhirnya kan enggak bisa-bisa. Ataupun kalau misalnya anak sudah bisa megang yang benar, masih karena motoriknya belum kuat, ya, saraf-sarafnya belum kuat, masih tumpah-tumpah. Enggak apa-apa. Ya. Lebih baik Anda itu telaten untuk membersihkan lantai daripada anak ini tidak diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya. Anak misalnya dia gambar. Jangan langsung didikte. Biarkan dia berkreasi dulu. Ketika anak mulai nanya, ini kalau langit sih warnanya apa? Ya, ketika dia gambar pemandangan, gunung, dua, terus apa? Ada jalan di tengah, kanan-kiri nopo? Sawah, di atas ada? Matahari di tengah, terus? Ada awan, itu kan sudah baku nggih. Gambar baku. Ketika dia gambar kayak gitu, kemudian dia pengen kasih warna awan atau pengen kasih warna langit, dia misalnya pakai warna apa saja, biarin aja dulu, enggak apa-apa. Suatu saat kalau dia nanya kepada orang tuanya, "Mi, Bu, ini kalau misalnya langit warnanya apa?" Nah, saat itu baru kita kasih masukan, coba kamu lihat tuh. Coba tuh, lihat lewat pintu tuh, jendela tuh. Langit warnanya apa? Ireng. Oh, lagi mendung. Ya, biasanya langit itu biru, Nak. Ya, kasih biru caranya. Sehingga anak itu merasa dia dipercaya. Kalau dia merasa dipercaya, maka akan muncul kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi. Ada dua tipe orang tua yang saya katakan tadi bertolak belakang. Ada ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ada orang tua yang punya sifat terlalu preventif. Dan ada orang tua yang punya sifat terlalu permisif. Antara preventif kali nopo permisif. Nopo niku. Wis gampangane kaya kiye. Ada orang tua apa-apa ora olih. Ada orang tua apa-apa olih. Paham, Bu? Ada orang tua apa-apa olih, ada orang tua apa-apa ora olih. Apa-apa olih itu ekstrim kiri. Apa-apa ora olih itu ekstrim kanan. Sing bener sing pundi? Ekstrim kanan apa ekstrim kiri? Yang tengah-tengah. Ada sebagian orang tua terlalu preventif. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Ya. Sehingga anak ini sangat tergantung kepada orang tuanya. Ya. Kadang-kadang ada anak cuma mau mandi saja. Pakai sabun yang mana tanya. Ya. Pakai sikat yang mana tanya. Pakai baju warna apa tanya. Akhirnya orang tuanya sendiri yang kerepotan. Anak jadi gak punya. Tidak punya kemampuan untuk memilih. Karena terlalu ini gak boleh. Ini harus kayak gini. Terlalu banyak aturan. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang merupakan ruang buat anak supaya dia bisa berkreasi. Milih baju misalnya. Ya, suatu saat anak mau milih, biarin aja milih. Ya. Walaupun mungkin pilihannya kadang-kadang mandan. Ya, aneh. Ya. Jukut kelambi hijau, celana abang, topi kuning. Kita partai gitu. proses, ya, itu proses anak. Nanti lama-lama dia mungkin mematut-matutkan diri di depan apa? Di depan kaca, ya. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Nanti sedikit-sedikit kita arahkan, nak, kalau pilih baju tuh yo, kira-kira yang kayak gini nih warnanya. Coba lihat nih, Abi pakainya kayak gini, Umi lihatnya kayak gini. Coba lihat ini. Ini kan warnanya cocok, enak dilihat oleh mata. Tapi beri kesempatan anak untuk berkreasi. Jangan terlalu preventif, apa-apa enggak boleh. Sebaliknya, terlalu permisif juga enggak baik. Apa-apa boleh, enggak pakai aturan. Jalur apa beoli, enggak boleh seperti itu juga. Anak minta apa saja dikasih. Permen warna hijau, wae. Warnanya biru, wae. Warnanya abang kasih, kuning. Akhirnya ilate abang, hijau, kuning. Kan ada sekarang ya. Bahkan bukan hanya permen ya, minuman yang bikin apa? Bikin mulutnya jadi warnanya orang genah menjadi banget, nek melet kan? Ini enggak bagus juga. Makanya yang bagus adalah yang pertengahan, ya. Kita beri kepercayaan anak untuk melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan, tapi tetap dengan arahan dan pengawasan dari siapa? Orang tuanya. Tapi ketika kita melihat anak ini sudah melakukan hal-hal yang berbahaya atau melakukan hal-hal yang melanggar agama, maka disinilah peran orang tua untuk menegur anak. Ini yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, jadilah teladan bagi siapa? Bagi anak. Sahabat anak, orang tua yang menjadi sahabat anaknya, perlu untuk bisa memberikan masukan kepada anak. Ketika anak melakukan hal-hal yang keliru, orang tua perlu kasih masukan. Nah, ketika orang tua kasih masukan, biar masukannya diterima, orang tua harus jadi teladan. Supaya omongannya ini didengerin sama anak. Contoh, jenengan ngajak anak ngaji. Ayo le, ngaji. Jenengan kalau gak pernah ngaji, gak pernah baca Al-Quran, anak itu akan sulit menerima nasihat. Karena anak itu pada dasarnya, manusia secara umum pada dasarnya makhluk yang suka niru. Manusia aslinya makhluk yang suka nopo? Niru. Ketika anak melihat orang tuanya nyontoni yang baik-baik, insya Allah anak itu akan nyontoh baik. Sekarang kalau misalnya kita sering marahi anak kita, nak, dolanan HP baik. Betul? Ternyata orang tuanya ya pada baik. Gak bisa lepas dari HP. Sulit anak untuk menerima nasihat orang tuanya. Lawang orang tuanya juga HP-an terus. Diajak ngobrol malah matane. Kemana? Ke HP. Ya. Anaknya cerita panjang, lebar. Wong tuane kur mantuk, mantuk, mantuk. Setelah selesai, mau cerita apa le? Ya. Gimana anak itu mau menerima nasihat orang tuanya supaya jangan sering main HP, sedangkan orang tuanya juga malah lebih lama mainan HP dibandingkan siapa? Anaknya. Maka jamaah yang kami hormati, jadilah orang tua yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Terus napa? Waj'alna lil muttaqina imama. Imama niku napa? Imama niku panutan. Imama niku suri teladan. Imama niku contoh yang baik. Enggak cukup kita hanya berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah anak saya, pasangan saya, orang-orang yang bisa menyedapkan, menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati. Enggak cukup. Kalau pengin seperti itu, maka waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Harus kasih contoh. Kita pengen anak kita rajin ngaji, contohin dong orang tuanya juga rajin ngaji. Kita pengen anak kita rajin sholat, contohin dong orang tuanya juga rajin sholat. Kita pengen anak kita jujur, contohin dong orang tuanya juga jujur. Ini pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah yang ada di sini. Bismillah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Idza fa'alat ummati 15 haslatan halla biha al-bala." Seandainya umatku melakukan 15 perbuatan, maka akan ditimpa dengan musibah. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Terus tanda-tanda hadis sahih itu yang meriwayatkan diantaranya siapa saja? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini saya jawab pertanyaan pertama dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun beliau mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Gharib itu secara bahasa artinya ganjil. Ganjil itu aneh. Ganjil itu aneh secara bahasa. Tapi para ulama kita mengatakan kalau Imam At-Tirmidzi menyatakan sebuah hadis gharib, itu seringnya identik dengan hadis yang dhaif. Jadi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, maka ungkapan Imam Tirmidzi ini setelah diteliti ternyata kesimpulannya itu hadis dhaif. Dan semakin dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan hadis ini dhaifun jidda, lemah sekali. Hadis ini lemah sekali. Sehingga saya enggak bisa sampaikan detail dari isi hadis ini di majelis ini karena memang hadisnya dhaif jiddan, ya, sangat lemah. Kemudian tanda-tandanya hadis sahih, siapa yang meriwayatkan? Ya kalau umumnya ya yang sahih Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Terus kalau imam-imam yang lainnya bagaimana Ustaz? Imam-imam yang lainnya kayak Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Terus bagaimana Ustaz? Taunya itu sahih, taunya dhaif? Kalau kita mau belajar, belajar. Itu ada ilmunya. Ya. Itu ada ilmunya untuk mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Salah satu ilmu yang perlu dipelajari, ilmu namanya ilmu takhrij. Ilmu takhrij. Kalau penyelenggan memperhatikan di radio kita, Radio Insan itu setiap hari apa ya? Ustadz Badrul Salam itu setiap hari apa? Kamis pagi. Ya, Kamis pagi itu ada contoh itu. Ustadz Badrul Salam hafizahullah membaca kitab silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah atau As-Sahihah, saya lupa. As-Sahihah. Ya, di situ beliau membacakan salah satu contoh buku takhrij hadis. Ya, jadi jenengan bisa, walaupun orang mudeng ya mandan, oh kayak gie. Jadi hadis itu bisa diketahui sahihnya dari mana. Itu ada ilmunya khusus. Ada ilmunya khusus. Kalau memang sudah enggak memungkinkan belajar ilmu itu ya, silakan bisa ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan, ada pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, monggo. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memotivasi anak agar lebih semangat untuk belajar di pondok? Bagaimana caranya supaya anak semangat belajar di pondok pesantren? Caranya ada yang sifatnya teori, ada yang sifatnya praktek. Yang sifatnya teori, Anda jelaskan kepada anak kenapa kita perlu belajar agama. Jelaskan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang yang belajar agama itu akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian akan didoakan oleh para malaikat. Lalu sampaikan hadis, orang yang belajar agama akan dimudahkan jalan kemana? Ke surga. Sampaikan ini secara teori. Sehingga anak itu tahu bahwa sekarang dia belajar seperti ini, dia akan diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kalau dia tidak belajar agama, maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Jelaskan, ini namanya teori. Yang kedua, praktek. Praktek ini Anda ketika pengen masukkan anak ke pesantren, itu jangan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu begitu tamat kelas 6 langsung lebokakan pesantren, sebelumnya enggak pernah sama sekali anak ini tahu apa pesantren. Sebagian orang tua ini pengennya apa-apa instan. Karepe anaknya kayak mie. Ya. Kayak kopi, kopi instan, mie instan. Apa maning? Bumbu instan. Anak ini bukan sesuatu yang instan. Dia itu butuh waktu untuk belajar, adaptasi. Kami ingat sekali dulu ketika masih kecil, sejak TK bahkan mungkin, itu sudah setiap liburan itu, karena alhamdulillah saat itu Mbah memang dari pesantren, setiap liburan itu selalu diajak ke tempatnya Mbah, kemudian diajak keliling sama Abi Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, itu ke pesantren. Jadi jalan-jalannya itu ke pesantren. Ya diajak ke masjid, diajak ke asrama. Dari kecil itu, dari TK. Padahal nanti masuknya tamat SD. Berarti berapa tahun coba beliau untuk apa? Untuk menyiapkan mental kami supaya nanti gak kaget masuk pesantren. Bertahun-tahun. Diajak terus pesantren. Lihat anak-anak tuh nanti kamu kayak gini. Sehingga secara mental sudah siap ketika tamat pesantren, ketika tamat SD, nanti ketika masuk pesantren sudah siap. Oh iya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah nanti pesantren, pesantren, pesantren. Gak ada alternatif yang lainnya selain pesantren. Itu pun ya sudah sedemikian upayanya, sedemikian rupa. Itu pun ternyata ketika kelas 6 hampir terbawa teman-teman. Ya, apalagi saat itu bu gurunya, ya, apalagi saya tuh bu gurunya mengatakan kamu itu name-nya bagus, nomor satu se apa dulu kabupaten apa kecamatan Kelalen, eman-eman ke pesantren, kamu tuh maksudnya masuk SMP favorit gitu, itu sempat mau terbawa itu, apalagi teman-temannya nggak ada yang ke pesantren, satu kelas jumlahnya 20 berapa itu nggak ada satupun ke pesantren, hampir saja terbawa. Alhamdulillah saat itu Allah yarham ayah kami, beliau tetap enggak pesantren, pondok. Ya. Mungkin kalau saat itu ayah kami tidak apa, tidak tegas, mungkin jenengan enggak ketemu saya di sini sekarang. Enggak tahu jadi apa. Ya. Tegas beliau. Ya. Jadi harus ada teori dan praktek. Jangan pengin apa-apa instan. Ya memang betul sekarang zamannya zaman instan, mie instan, minuman instan, ya. Engko bojo ya instan, duwe anak instan. Enggak. Ada beberapa hal yang enggak bisa instan. Walaupun banyak yang sekarang dibikin instan, tapi banyak hal yang enggak bisa dibikin instan. Ya, maka itu caranya mudah-mudahan sambil didoakan, ya, didoakan supaya hatinya dilunakkan.